Nah, kalau orang-orang yang sudah dimuliakan Tuhan karena hidupnya besar, orang ini, karena hidupnya sudah dimuliakan Tuhan, lalu dia sombong. Dia merasa inilah dirinya, dia akan segera diturunkan. Karena sebetulnya orangnya sama. Beliaulah yang mengizinkan kita berperan. Kalau Tuhan mengizinkan kita berperan itu karena kita meminta. So, anjurannya, mintalah peran yang penting dari Tuhan. Katakanlah, Tuhan, aku mohon engkau perankan aku sebagai pribadi yang penting dalam kehidupan ini. Aku tahu aku belum tentu mampu, tapi aku berjanji akan mengupayakan. Dan aku tahu satu lagi, kalau aku menjadi kekasihmu, engkau akan mencukupkan sekecil-kecilnya kemampuanku untuk menyelesaikan sebesar-besarnya tugasku. Itu. Saran Tuhan. Kita akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap saksikan Mario Teguh Golden.